Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai dari permasalahan larangan untuk seorang terjatuh dalam perasaan aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keduanya akan menjerumuskan seorang hamba dalam kecelakaan yang diibaratkan oleh Imam At-Tahawi yang kulani an millatil Islam. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Tahawi berikutnya. Wala yakhrujul 'abdu minal imani illa bi juhudi ma adkhalahu fi. Tidaklah seorang hamba itu keluar dari keimanan kecuali dengan pengingkaran dia terhadap perkara yang telah memasukkannya ke dalamnya. Memasukkannya ke dalam keimanan. Kita pahami dulu maksud dari Tahawi di sini, ikhwan. Ya, beliau katakan bahwasanya seorang hamba tidak akan keluar dari lingkaran keimanan kecuali dengan pengingkarannya terhadap hal-hal yang dia imani. Ini maksud dari kalam beliau. Dan pada perkataan ini para ulama rahimahumullahu taala memberikan kritikan. Kritikannya dari sisi mana? Dari sisi pembatasan. Karena mafhum dari perkataan ini yaitu enam kekufuran itu hanya ada satu jenis yaitu kufur juhud. Itu ketika dia mengingkari poin-poin keimanan. Mengingkari hal-hal yang karenanya dia masuk ke dalam lingkaran iman. Makanya dikatakan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau terhadap perkataan Tahawi tersebut, hadzal hasru fihi nazar. Nah, pembatasan ini padanya tinjauan ulang, yaitu butuh untuk ditinjau kembali. Karena apa? Karena tidak seperti itu keadaannya. Waqad yakhruju minal islami bighairi juhudin. Terkadang seorang bisa keluar dari keislaman tanpa juhud, yaitu tanpa pengingkaran. Nah, karena kufur itu bermacam-macam, ikhwan. Memang di antara jenis kekufuran kufur juhud. Karena dia mengingkari. Seperti misalnya mengingkari tentang adanya para malaikat. Ini kufur juhud. Li asbabin katsiratin bayyanaha ahlul ilmi fi babi hukmil murtad. Dikarenakan sebab-sebab yang banyak selain juhud yang para ahlul ilmi telah menjelaskannya dalam bab hukum murtad. Min dalika diantaranya ta'nuhu fil Islam, celaan dia terhadap Islam. Dia tidak mengingkari tapi mencela. Ini masuk dalam kekufuran. Aufin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau celaan kepada Nabi. Aw istihza'uhu billahi wa rasuli, atau istihza' dia. Olok-olokan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Aw bi kitabihi, atau terhadap kitabnya. Aw bi syai'in min syar'ihi subhanahu, atau dengan sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib wa min dhalika ibadatuhu lil asnami awil authan, dan termasuk di antara perkara yang mengeluarkan dari keislaman adalah peribadatan dia terhadap berhala-berhala. Au da'watuhu al amwata, atau berdoa meminta kepada mayit-mayit. Awil istighatsah bihim, atau meminta pertolongan kepada mayit-mayit. فَهَذِهِ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا تُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِإِجْمَعِ أَهْلِ الْعِلْمِ. Dan permasalahan ini secara keseluruhan mengeluarkan dia dari keislaman dengan kesepakatan para ulama. وَهِيَ لَيْسَتْ مِنْ مَسَائِلِ الْجُحُودِ. Dalam keadaan perkara-perkara itu bukanlah termasuk dari permasalahan juhud. Jadi paham sisi kritikan terhadap At-Tahawi? Nah, bukan makna bahwasanya juhud itu tidak mengeluarkan dari iman, bukan. Tapi yang dikritisi adalah apa? Pembatasannya, bahwasanya kekufuran itu hanya kufur juhud saja. Ini keliru. Demikian pula Al-Ilama Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala mengkritisi perkataan ini dalam perkataan beliau, hadzal kalamu fihi mu'akhadzah. Nah, perkataan ini padanya kritikan. Kenapa? Li'anna qasral kufri 'alal juhudi madhhabul murji'ah. Dikarenakan pembatasan kekufuran di atas perkara juhud, nah, pengingkaran, ini merupakan madhab orang-orang murji'ah. Ila angkal sampai perkataan beliau, wabadul kitab atau wabadul kuttab al-muta'alimin al-yawma yuhawiluna idhara hadhal madhab min ajri an yasiran nasu fi sa'atin minad-din. Dan ini yang berbahaya. Sebagian para penulis-penulis yang sok pinter, ya muta'alimun, muta'alimun dengan wazan apa? Wazan apa? Mutafa'il. Dari tafa'ala yatafa'alu. Di antara faidah wazan ini, ikhwan, yaitu untuk menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai hakikatnya. Misalnya, dari maridha, sakit. Ingin mengungkapkan dia pura-pura sakit. Maka gunakan wazan ini, yaitu apa? Tamaradha. Pura-pura sakit. Nah, tamaradha. Orangnya mutamaridun, ya orang yang pura-pura sakit, padahal tidak sakit. Demikian pula, nam orang yang sok berilmu, nam sok pintar, padahal dia jahil. Disilahkan di sini muta'alim, nam muta'alim yang sok, nam mengaku berilmu. Pada masa kini. Ya, pada masa kini banyak penulis-penulis yang keadaannya seperti ini, yang hakikatnya dari hasil copy paste. Nah, mereka mengupayakan untuk menampakkan mazhab murji'ah ini agar manusia memiliki keluasan dalam perkara agama, sehingga mereka bisa menisbahkan diri kepada agama, tapi juga berbagai macam kemungkaran masih bisa dilakukan. Madama annahu lam yajhad fahuwa indahu muslim. Yang penting apa? Selama tidak mengingkari, maka di sisi mereka itu tetap muslim. Nah, yang penting tidak ada pengingkaran terhadap rukun-rukun iman, terhadap rukun-rukun Islam, tidak mengingkari. Nah, ini bahaya, ikhwan. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari, tapi dia melakukan hal-hal yang membatalkan Islam. Seperti misalnya sujud pada berhala. Idza sajada lisanam, dikasut kepada berhala. Nah, waqal, maka dia akan mengatakan ana ma jahadtu. Ya, aku tidak mengingkari rukun-rukun iman, tidak mengingkari rukun-rukun Islam. Cuman dia melakukan perbuatan ini. Wa ana mu'tarifun bi tauhid, aku mengakui tauhid. Innama huwa dzanbun minadz dzunub, hanyalah ini dosa dari dosa-dosa yang ada. Nah, ini bahaya. Dan betapa banyak pada masa ini, ikhwan fillah, upaya penyebaran yang sangat luas terhadap mazhab murji'ah. Au dzabaha li ghairillah, atau menyembelih untuk selain Allah. Au sabba Allah, atau mencela Allah. Atau sabba Rasul, mencela Rasul. Au sabba din, mencela agama ini. Yaqulun hadza muslimun li'annahu lam yajhad. Maka orang-orang yang berpemahaman murji'ah seperti itu akan mengatakan dia tetap muslim. Kenapa? Karena dia tidak mengingkari. Wa hadza ghalatun kabirun, dan ini kesalahan yang besar. Wa hadza yudayyi'ud din tamaman, dan ini akan menyia-nyiakan agama secara sempurna. Falayam qadin, sehingga tidak tersisa agama. Enggak akan tersisa lagi kalau nah seperti ini keadaannya. Fal wajibu al hadaru min hadzal khatarul azim. maka wajib, yang wajib adalah berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Nah, ini perkataan Al-Alama Al-Fauzan dalam ta'rik beliau terhadap matan Tahawiyah, dan kalimat yang bagus. Baik, jadi pada kalimat Imam Tahawi tersebut antum berikan apa? Berikan catatan bahwasanya kalimat ini termasuk kalimat yang dikritisi atas Imam At-Tahawi rahimahullah. Kritikannya dari sisi mana? Harus paham. Nah, kritikannya dari sisi pembatasan beliau bahwasanya, nah, hal yang mengeluarkan dari keislaman atau mengeluarkan dari keimanan itu hanyalah juhud, hanyalah pengingkaran, dan ini tidak benar. Nah, kenapa? Karena di sana ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan yang mengharuskan pelakunya terjatuh dalam kekufuran walaupun dia tidak mengingkari. Tidak mengingkari rukun iman, tidak mengingkari rukun Islam. Taib. Qala al-Imam Ibn Abil Izz rahimahullah. Yushiru syekhu ila raddi ala al-khawarij wal mu'tazilah fi qawlihim bi khurujihi min al-imani bi irtikabil kabirah. Ini isyarat dari Syekh untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah pada perkataan mereka yang meyakini keluarnya seseorang dari keimanan dengan sebab dosa-dosa besar. Akan tetapi pengingkaran ini jadinya kebablasan. Mengingkari orang-orang Khawarij yang mengeluarkan pelaku dosa besar dari keimanan, tapi terjatuh pada apa? Pada pembatasan. Nah, perkara kekufuran pada kufur juhud saja. Baik, ini harus dipahami dengan baik. Wa fihi taqrirun lima qala awalan, dan padanya terdapat takrir terhadap apa yang telah dikatakan di depan. La nukaffiru ahadan min ahli al-qiblati bi dhanbin ma lam yastahillah. Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblah dengan sebab suatu dosa selama dia tidak menghalalkannya. Ini pun dulu telah kita isyaratkan ada kritikan dari para ulama. Kenapa? Karena tidak dipersyaratkan untuk masalah kekufuran itu istihlal pada semua perkara. Terkadang seorang dihukumi terjatuh dalam kekufuran walaupun tidak meyakini kehalalannya. Seperti misalnya apa? Istihza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia tidak meyakini tentang halalnya, tapi dia melakukan perbuatan olok-olokan terhadap Nabi, maka terjatuh dalam perbuatan kufur. Terjatuh dalam perbuatan kufur. Allah Subhanahu wa taala katakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan rasulnya kalian berolok-olok? Maka pada dua hal ini pembatasan kekufuran pada hanya perkara juhud, demikian pula pada perkara istihlal, ini perkara yang pembatasan yang tidak benar. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu taala. Wal imanu huwal iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan. Wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayani kulluhu haqqun. Wal imanu wahidun wa ahluhu fi aslihi sawa'. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. Baik. Nah, di sini juga ada hal yang dikritisi pada Imam Tahawi rahimahullahu taala. Namun sebelum itu kita baca dulu penjelasan para ulama seputarnya yang berkaitan dengan matan ini, akhwan, yaitu tentang hakikat keimanan. Baik, tentang permasalahan iman. Hakikat iman itu apa? Dan kita ingat kembali bahwasanya iman sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i ijma' padanya harus terkumpul padanya tiga rukun. Apa itu? Pada iman harus terkumpul tiga rukun. Apa itu, Kas? Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal dengan anggota badan yang merupakan perkara yang harus ada dalam keimanan. Tiga unsur ini. I'tiqadun bil janan wal qawlu bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Baik. Nah, itulah yang akan dijelaskan di sini dengan beberapa pembeberan mazhab dari mazhab-mazhab ahli bidah yang keliru dalam masalah pengertian iman. Qala Syarih rahimahullahu taala, ikhtalafa an-nasu fi ma yaqa'u 'alaihi ismul iman ikhtilafan katsira. Manusia berselisih pada perkara yang jatuh padanya penamaan iman. Penamaan iman itu sebenarnya jatuh pada hal yang seperti apa? Ikhtilaf yang banyak. Fadhahaba Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan riwayatnya sahih dari ketiga imam ini. Wal Auza'i riwayatnya juga sahih. Wa Ishaq Ibn Rahawai juga sahih. Wa sairu ahlil hadithi wa ahlul madinati rahimahumullah, dan keseluruhan ahlul hadith serta penduduk Madinah. Wa ahlul zahir, dan orang-orang yang berpemahaman zahiriyah. Wa jama'atun minal mutakallimin, dan sederetan dari ahlil kalam. Illa annahu qal, nah, illa annahu ya berpendapat bahwasanya iman itu tasdiqun bil janan wa iqrarun bil lisan wa iqnam wa amalun bil arkan. Menyatakan bahwasanya iman itu terdiri dari tiga unsur ini. Tasdiqun bil janan, pembenaran dengan hati. Wa iqrarun bil lisan, pengikraran dengan lisan. Kemudian wa amalun bil arkan, dan beramal dengan anggota-anggota badan kita. Nah, wa dhahaba katsirun min ashabina illa ma dzakarahu Thahawi. Nah, ini pendapat para imam ikhwan. Sebelum kita baca pendapat kalangan Hanafiyah. Bahkan Imam Syafi'i menukilkan ijma' dalam masalah ini di kalangan ahli sunnah. Kata beliau sebagaimana dinukil Al-Lalikai, wa kana al-ijma'u min as-sahabati wa tabi'in min ba'dihim mimman adraknahum annal imana qawlun wa amalun wa niyyah la yajzi wahidun min ats-tsalatsati bil akhar. Adalah ijma' dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang setelah para tabi'in setelah mereka, yang kami dapati bahwasanya iman itu qawlun wa amalun wa niyyah. Qawlun mencakup qawlul qalbi wa qawlul lisan, perkataan hati dan perkataan lisan. Amalun mencakup amalan hati, amalan lisan, amalan anggota badan. Dan niyah, penegasan tentang amalan hati. Jadi ketiga-tiganya harus ada. Tidak akan sah salah satu tanpa yang lainnya. Oleh karena itulah kata Ibnu Hazm dalam Muhalla, ikhwan. Faqala al-ahlu haq, ahlul haq, al-imanu ismun waqi'un ala thalathati ma'anin. Iman itu penamaan yang jatuh pada tiga makna, yaitu tiga unsur maksudnya. Ahaduha al-aqdu bil qalb, harus ada keyakinan dalam hati. Nah, wal akhar an-nutqu bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Wa tsalits amalu jami'i ta'at wa ijtinabul muharramat, yaitu mengamalkan keseluruhan ketaatan yang dimampui dan menjauhi keharaman-keharaman. Inilah amalan anggota badan, harus ada. Tidak dikatakan iman tanpa amal. Baik. Nah, ini pendapat yang hak dalam masalah iman. Wa dhahaba katsirun min ashabina, dan berpendapat mayoritas dari teman-teman kami kalangan mazhab Hanafi, ila ma dzakarahu Thahawi, kepada perkara yang disebutkan oleh Imam Thahawi di sini, annahul iqraru bil lisan wa tasdiqu bil janan, bahwasanya iman itu cukup pengikraran dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Taib. Ini pendapat Hanafiyah yang dikenal ikhwan dengan murji'atul fuqaha. Wa minhum man yaqulu innal iqrara bil lisan ruknun zaidun laisa bi asri. Dan sebagian mereka ada yang mengatakan bahwasanya ikrar dengan lisan itu rukun tambahan saja, bukan rukun aslinya. Wa ila hadza dhahaba Abu Mansur Al-Maturidi. Naam. Kepada pendapat ini berpendapat Abu Mansur Al-Maturidi. Maka di sini berarti apa? Cukup 6, yang penting keyakinan saja di dalam hati. Pengucapan dengan lisan itu hanya tambahan, dan ini berbahaya. Wa yurwa an Abi Hanifah, dan diriwayatkan juga seperti dari Abi Hanifah. Ini 6 dekat dengan murji'ah apa? Yang seperti ini, murji'ah tingkat pertama apa? Hudzaifah. Murji'atul Jahmiyah, yang cukup keimanan itu dengan ma'rifah. Konsekuensinya berarti iblis itu mukmin. Dan ini konsekuensi yang jelas batilnya. Wa dhahabal Karramiyah ila anna al-imana huwa al-iqraru bil lisani faqat. Karramiyah berpendapat bahwasanya iman itu hanyalah pengikraran dengan lisan saja. Ini pendapat batil jelas. Fal munafiquna 'indahum mu'minun kamilul iman. Sehingga orang-orang munafik di sisi mereka adalah kaum mukminin yang sempurna imannya. Kenapa? Yang penting lisannya. Walakinnahum yaquluna bi annahum yastahiqqunal wa'id alladhi au'adahumullahu bih. Nah, akan tapi mereka mengatakan bahwasanya orang-orang munafik pantas mendapatkan ancaman yang telah Allah ancamkan. Wa qauluhum dhahirul fasad, dan pendapat mereka ini sangat jelas kerusakannya. Ini murji'atul karramiyah. Wa dhahaba al-Jahm ibn Sufwan wa Abul Hasan as-Salihi ahadu ru'asail qadariyah. Yang benar Abul Husain. Tempat kalian Abul Hasan atau Abul Husain? Abul Husain. Nah, harusnya itu Abul Husain. Abu Husain As-Salihi, salah satu pentolan Qadariyah, ila annal imana huwal ma'rifatu bil qalb, kepada pendapat bahwasanya iman itu cukup pengetahuan dengan hati, yang tadi diisyaratkan ketika menyebutkan pendapat Maturidiyah. Wa hadzal qawlu azharu fasadan mimma qabla, dan pendapat ini lebih nampak lagi kerusakannya dari pendapat sebelumnya. Kenapa? Fa inna lazimahu anna fir'auna wa qaumahu kanu mu'minin. Karena konsekuensinya bahwasanya Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang beriman. Nah, dan ini konsekuensi batil yang menunjukkan batilnya keyakinan mereka. Fa innahum arafu sidqa Musa wa Harun, sebab mereka mengetahui kebenaran Musa dan Harun. Wa lam yu'minu bihima, tapi tidak mau beriman kepada keduanya, tapi tahu. Padahal menurut Jahm bin Sufwan iman itu cukup pengetahuan. Walihada qala Musa li Fir'aun laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair. Oleh karena itulah Musa katakan kepada Fir'aun, sungguh engkau telah tahu apa yang tidaklah menurunkan bukti-bukti itu kecuali rabbus samawati wal ardi. kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Basair. Nah, sebagai bukti yang menunjukkan kebenaran. Wa qala ta'ala wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa ulwa. Mereka mengingkarinya dalam keadaan jiwa-jiwa mereka mengakuinya dikarenakan kezaliman dan keinginan untuk tinggi di muka bumi. Mereka tahu tapi mengingkari. Fangdur kaifa kana akibatul mufsidin, maka lihatlah bagaimana hasil akhir orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, kalau seperti ini berarti di sisi Jahmiyah harusnya dihukumi mukmin. Bahkan iblis pun mukmin harusnya di sisi mereka. Wa ahlul kitab kanu ya'rifuna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum. Ahlul kitab dulu mengetahui, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Wa lam yakunu mu'minina bih, dan mereka tidaklah beriman kepadanya. Bal kafirina bih, bahkan mereka kufur kepada beliau. Mu'adina lah, memusuhi beliau. Nah, tapi menurut mazhab Jahmiyah harusnya mereka dihukumi mukmin. Maka dari Abu Talib indahu yakunu mu'minan, demikian pula Abu Talib di sisi mereka tentunya dihukumi mukmin. Fa'inahu qal walakad alimtu bi'anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Laulal malamatu aw hadharu masabbatin lawajattani samhan bidhaka mubina. Sungguh aku telah mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah sebaik-baik agama bagi manusia. Seandainya bukan, kalau bukan karena celaan dan takut caci makian, maka sungguh engkau akan mendapatiku menerima dengan lapang dada agama yang dibawa oleh Muhammad tersebut. Bait ini akhwani fillah masyhur, tapi riwayatnya lemah. Tapi masyhur sekali dinisbahkan kepada Abu Talib. Bal iblis yakunu indal jahmi mu'minan kamilal iman, bahkan iblis di sisi jahm dihukumi mukmin sempurna imannya. Fa innahu lam yajhal rabbah, karena dia tidak jahil terhadap Rabbnya, bahkan tahu, mengenal. Bal huwa arifun bih, bahkan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Taib. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, memanggilnya, berikan tangguh kepadaku sampai hari dibangkitkan. Minta diberi tangguh, diberi nyawa yang panjang, diberi apa? Umur yang panjang. Qala rabbi bima ahwaitani, wahai Rabbku, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala. Mengenal rububiyah Allah, wahai Rabbku, karena engkau telah menetapkanku tersesat. Qala fa bi'izzatika lahu yanahum ajma'in. Dia mengatakan, dengan kemuliaanmu maka sungguh aku akan simpangkan mereka semua. Jadi iblis kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau sesuai kaidah mereka, iblis mukmin. Dan ini jelas kebatilannya. Wal kufru indal jahmi huwal jahlu birabbi taala, dan kekufuran di sisi Jahmiyah adalah ketidaktahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, la ahada ajhalu minhu birabbi. Tidak ada orang yang lebih jahil daripada Jahm bin Sufyan terhadap Rabbnya. Nah, yang paling jahil ya Jahm dan pengikutnya. Fa innahu ja'alahu al-wujud al-mutlaq wa salaba anhu jami'a sifati. Karena apa? Jahm menjadikan bagi Allah hanya wujud mutlak. Maksudnya wujud mutlak itu apa ikhwan fillah? Yaitu wujud yang dikira-kirakan dalam benak, yang terlepas dari apa? Dari semua sifat-sifat. Bagaimana wujud seperti ini? Apakah ada wujud sesuatu yang lepas dari sifat-sifatnya? Tidak ada, karena sesuatu yang ada mesti memiliki sifat. Nah, melajahla akbaru min hadza, tidak ada kejahilan yang lebih besar daripada ini. Fayakunu kafiran bisyahadatihi ala nafsih, sehingga dia adalah seorang yang kafir dengan persaksian dia sendiri atas dirinya. Nah, sesuai dengan mazhab dia bahwasanya iman itu sekedar makrifah, padahal dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Nah, intinya ikhwan, di sini dipampangkan beberapa mazhab dalam permasalahan iman, baru dipampangkan mazhab Murji'ah. Adapun mazhab Ahli Sunnah, jelas tadi yang disebutkan dari A'immah, harus terkumpul padanya tiga unsur. Adapun Murji'ah, di sini disebutkan, nah mulai yang paling parahnya Murji'atul Jahmiyah, yang baru saja kita baca. Kemudian di bawahnya Murji'atul Karramiyah. Nah, kemudian di bawahnya Murji'atul Fuqaha yang nanti akan diterangkan oleh Imam Ibn Abil Is rahimahullahu taala. Nah, dan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Tayyibarakallahu fiikum wa nakta'i bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.